Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah setelah puji Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-A'raf ayat ke-180. Baca bukunya nanti baca. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى وادعوه بها. Pak, bukan Wak. إيه يا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik. Dan berdoalah kepadanya dengan nama-nama itu. Dan biarkan mereka orang-orang yang melampaui batas atau menentang kepada nama-nama Allah. Kelak mereka akan dibalas atas apa yang dulu mereka kerjakan. Al-wawu harfu atin lillahi jar majrur sebagai khobar muqaddam. Al-asma'u mubtada muakhar. Husna na'at ya Ustaz. Na'at. Al-fa'u harfu atfin. Udu'u fil amr al-wawu sebagai fa'il. Al-ha'u maf'ulun bi biha jar wa majrur. Al-wawu harfu atfin. Dharu fil amr al-wawu sebagai fa'il. Alladzina isim mausul sebagai maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih. Yulhiduna fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il. Fi asma'i jar wa majrur al-ha'u mudhofun ilaih dari asma'i. Asinu harfu istiqbal yujazawna fi'il mudhari majuhul ya. Majuhul al-waw na'ibul fa'il. Ma isim mausul sebagai maf'ulun bi kanu fi'il madhi naqis alwau sebagai isim kana ya'maluna fi'il mudhari alwau sebagai fa'il sebagai khobar dari kana. Terjemahannya walillahi subhanahu wa ta'ala al-asma'ul husna ad-dallatu ya ad-dallatu ala kamali azimatihi wa kullu asma'ihi husna. Hasanun. Wa kullu. Wa kullu asma'ihi hasanun. Oh, hasanun. Hasanun. Ayan. Ini cetakan saya kok husna ya? Oh, hasanun ya. Di sini hasanun. Di print PDF saya. Iya ya, Ustaz. Hasanun ya. Hasanun. Terus. Fatlubu minhu bi asma'ihi ma turiduna watrukul ladzina yughayyiru taraka yatruku bukan watrukul taraka yatruku oh ya yatruku ya wat ini fil amr ya watrukul ladzina yughayyiruna fi asma'ihi biziyadati awin naqsan awin nuqsani awit tahrifi ka'anna yusamma biha ka'an yusamma an ya ka'an yusamma biha man la yastahiquha ya man la yastahiquha betul Ustaz ya. Yastahiquha katasmiyatil musyrikina biha alihatihim au an yaj'al alihatahum ya. Oh iya, maf'ulun bihi. Alihatahum au an yaj'al au an yaj'ala ya. Ya. Au an yaj'ala laha ma'na lam yuridhu Allahu wala rasuluhu. Fasaufa yujazawna jazaa'a a'malihi. Jazaa'a a'malihim. Jazaa'a a'malihi musayyi'ati allati kanu ya'malunaha fid dunya minal kufri billahi wal ihadi fi asma'ihi wa takdzibi rasulihi. Dan milik Allah lah semata, dan milik Allah Subhanahu wa taala semata Asmaul Husna atau nama-nama yang baik yang menunjukkan atas kesempurnaan dan keagungannya. Dan semua Asmaul Husna, ya, semua nama-nama Allah itu baik. Dan mintalah kalian darinya dengan nama-nama Allah apa yang kalian inginkan. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka ingin merubah nama-nama Allah dengan menambah atau mengurangi atau menyelewengkan seakan-akan mereka menamai dengannya dengan sesuatu yang tidak pantas. Seperti penamaan orang-orang musyrik kepada Tuhan-Tuhan mereka. Atau menjadikan padanya makna yang tidak ada pada Allah dan Rasulnya. Kelak Allah akan membalas balasan atas perbuatan mereka yang buruk dan yang dahulu mereka lakukan dengannya di dunia berupa kekufuran kepada Allah dan penyelewengan pada nama-nama Allah serta kedustaan terhadap Rasul-Nya. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sayujzawna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Jadi di antara cara berdoa itu, kita menyebut nama Allah yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin diberikan rezeki, maka kita sebut Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan misalnya, kita ucapkan Ya Fattah, Ya Fattah. Jadi kita berdoa dengan nama-nama Allah yang indah sesuai dengan keinginan kita. Karena Allah memiliki sekurangnya 99 nama-nama yang kita bisa berdoa dengannya. Misalnya kita meminta kemuliaan, maka Ya Dzal Jalali wal Ikram dan seterusnya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menolak nama-namanya. Ya. Ya, jadi orang-orang kafir itu mereka banyak melakukan penyelewengan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dimaksud dengan penyelewengan adalah yang pertama menolak nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling parah, ya. Kalau sampai menolak nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tingkatan yang paling buruk. Yang kedua adalah dia menerima namanya tapi memalingkan maknanya, ya, dengan makna yang berbeda. Ini namanya tahrif, ya. Merubah maknanya dengan makna yang berbeda. Ini juga tidak boleh, ya. Ya. Atau dia menyerupakan nama dan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini juga sama penyimpangannya. Kalau sunnah wal jamaah itu dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita meyakini nama dan sifat Allah sebagaimana Allah memberikan nama dan sifat bagi dirinya sendiri. Tanpa ta'til, ya, tanpa menolak, tanpa tahrif, tanpa merubah maknanya, atau ta'wil, memalingkan maknanya. Nah, sajazawna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan dibalas, ya, atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah. Baca, Pedi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'budu wa bihi ya'dilun. Dan dari apa yang telah kami ciptakan ada umat yang mereka memberikan petunjuk dengannya, dan dengannya mereka berbuat adil. Alwaru harfu istifham, istifnaf, mimman jar majrur, kholakna fi'il ma'adhi, na sebagai fa'ilnya, umatun umatun itu sebagai wa miman khalaqna adalah mubtada ya Pak. Iya, khabar muqaddam, umatun kana mu'akhar. Iya. Mubtada mu'akhar, umatun mubtada yahduna fi'il mudhari alawu sebagai fa'il bil haqi jar majrur. Alawu harfu atfin bihi jar majrur ya'diluna fi'il mudhari alawu sebagai fa'ilnya. Wa minal ladina khalaqna jama'atun fadilatun yahtaduna bil haqi wa yad'una ilaihi wa bihi yaquduna wa yansifuna an-nasa wa bihi yaquduna wa yansifuna wa hum a'immatul huda mimman an'ama Allahu alaihi bil imani wal amali sholihi dan dari apa yang telah kami dan di antara mereka yang kami telah ciptakan ada umat atau jamaah yang utama yang mereka memberi petunjuk dengan kebenaran dan mereka mengajak ke kebenaran itu dan dengannya mereka memutuskan dan wayansif dan mengajak manusia tadi. Ya, maksudnya wayansifness itu berlaku insaf kepada manusia. Berlaku insaf kepada manusia. Dan mereka adalah tokoh yang memberi imam yang memberi petunjuk dengan apa-apa yang Allah telah memberi nikmat kepada mereka. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum sal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara yang kami ciptakan ada sekelompok umat yang mereka mengambil petunjuk kepada kebenaran dan mereka berlaku adil dengan kebenaran tersebut. Jadi akan selalu ada di antara umat ini orang-orang yang tetap ya teguh di atas petunjuk dan mereka berbuat atau melaksanakan petunjuk tersebut dan juga mendakwahkan manusia kepadanya. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Nurul yuk. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami seret mereka secara perlahan dari arah yang mereka tidak ketahui. Walladzina isim mausul alwaw harfu atfin alladzina isim mausul sebagai mubtada kadzabu fi'il madi dan waw sebagai fa'il bi ayati jar majrur kemudian nas sebagai mudhofun ilai sanastadriju fi'il mudhari sin sebagai untuk asinnya dulu harap istiqbal asinnya untuk istiqbal kemudian nun fa'ilnya mustatir kembali kepada nahnu kemudian hum sebagai maf'ulun bi ya naam ya min haitsu jar majrur la yang la harfu nafi yang lamuna fi'il mudhari waw sebagai fa'il itu Ustaz ya ya akhirnya ya wa min alladzina alladzina kadzabu bi ayatina fa'ajhudu ya Majahaduha. Majahaduha walam walam yatadzakkaru biha sanaf sanaf sanaf tahu sanaf tahu ya sanaf tahu sanaf tahu lahum abu abu abu rizki apa kang aful bi abu ayah abu abu abu rizki wawujuh wawujuhu wawujuhal kan matuf ke abu apa nih wawujuhal ma'asyi fi yeah. dunia istidraja istidrajan lahum ini enggak erninya ya istidrajan istajar lahum hatta bi ghairi bi yagri yagtaru bima hum yagtaru biha bima hum fihi wayak tadilu ya wayak tadilu annahum ala syai'in wayak tadilu nih oh, wayak tadiru wayak ayat ilah wayak ya taqada ya taqidu oh wayak taqidu annahum ala syai'in summa summa na'akihim ya mu'akihim summa nu'akibihim ala izzati min haitsu la ya'lamuna wa hadhihi uqubatun minallahi ala takdzibi bihujjajillahi wa ayatihi dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menentangnya dan tidak mengambil pelajaran darinya akan kami buka bagi mereka pintu-pintu rezeki ya dan wajah mereka maksudnya jalan-jalan dari segi ya rezeki maisha kehidupan ya kami buka pintu dari kehidupan di dunia dan kami biarkan mereka ya, sampai sebagai istidraj bagi mereka oh ya dan sebagai isyarat bagi mereka sampai ya tar itu kan tertipu sampai mereka tertipu dengannya dan mereka di dalamnya meyakini bahwasanya meyakini bahwa mereka di atas sesuatu atau di atas petunjuk kemudian kami hukum mereka atas kesombongan mereka ya ya boleh beserta kesombongan mereka dari arah yang mereka tidak tahu. Dan ini adalah hukuman dari Allah atas kedustaan mereka terhadap hujah Allah dan ayat-ayatnya. Naam ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Hukum jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang menyesatkan ayat kami, kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Istidraj itu ada di bawah ya, dijelaskan di tafsirnya. Allah bukakan bagi mereka pintu rezeki dan jalan-jalan mencari penghidupan di dunia. Masyaallah. Jadi jangan mengira bahwa kemudahan hidup di dunia itu sebagai bentuk rezeki. Kan kadang-kadang manusia gitu ya. Kalau rezekinya lagi seret, dibilang lagi ditegur gitu ya. Kalau lagi lancar, ya dibilang, nah ini apa namanya tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Padahal justru definisi istidraj itu kan apa? Azab dalam bentuk nikmat. Kok bisa? Iya. Jadi Allah tipu seseorang dengan berbagai macam kenikmatan dunia, biar apa? Biar makin jauh dari Allah, biar makin sombong, biar makin banyak dosanya, supaya nanti di akhirat Allah akan hempaskan dia ke neraka. Yang ini kan lebih kaget ya, bayangkan ya, dia merasa kehidupan di dunia itu baik-baik saja. Ya, di sini kan dikatakan wa yataqidu anna ma la syai ya, dia meyakini bahwasanya dia itu di atas sesuatu yang benar, yang dilakukan itu baik-baik saja. Tapi ternyata di akhirat Allah adab mereka dengan adab yang pedih. Tentu ini lebih sakit. Sama kayak orang kalau dari kecil miskin sampai gede miskin, ya dia nggak kaget dengan kemiskinannya, udah biasa miskin. Sebaliknya kalau ada anak orang kaya, ya, dari kecil selalu kaya, tiba-tiba ketika dewasa orang tuanya bangkrut, maka dia pun merasakan kemiskinan. Nah, dia biasanya nggak siap nih, karena biasa hidup enak, tiba-tiba miskin. Nah, istri Rasul kayak gitu. Allah berikan nikmat dunia yang banyak, supaya dia lalai, sampai dia merasa kehidupannya itu luar biasa, lancar, ya, rezeki ngalir terus, usaha lancar. Ternyata di akhirat dia dihempaskan ke dalam neraka. Tentu ini lebih menyakitkan daripada orang yang memang dari dunia udah menderita. Maka nggak heran lagi kalau di neraka dia menderita. Nah, ini namanya istidraj. Ya, kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari istidraj. Bagaimana caranya agar kita tidak mendapatkan istidraj? Ya, kita harus berusaha bagaimana agar rezeki yang kita terima itu makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah makin menjauhkan diri kita darinya. Nah. Oh, baca Abu Fatimah. Dua ayat ya ini dikit Fatimah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa umli lahum inna kaydi matin. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Dan aku tangguhkan bagi mereka, sesungguhnya rencanaku sangat teguh. Dan itu tipu dayaku sangat kokoh. Sesungguhnya tipu dayaku sangat teguh ya. Ya, atau kokoh ya. Atau kokoh. Apakah tidak mereka berpikir apa teman mereka dari teman mereka tidaklah gila. Teman mereka tidaklah gila, tidak lain kecuali dia hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Al-waw harfu adfin, umli fi'lun mudhari'un, fa'ilnya anais. Ya. Lahum jar wa majrur, inna harfu taukid wa nasbin, kaidi isim inna itisal dengan ya mutakallim. Matinun khabar inna. Al hamzatu harfu istifham, al waw harfu adfin, lam harfu jazmin, yatafakkaru fi'lun mudhari'un. Al-wawu sebagai fa'il mahzub ya. Nun ya. Apanya yang mahzub? Nun dibuang saya. Iya ya, karena majzum. Majzum mana majzum? Ma harfu nafyin. Harfu nafyin ya. Bisahihibi jar wa majrur him udhafun ilai min jinnatin udhafun ilai in harfu syartin. Iya. Hua. Enggak. Ini kalau kayak gini innya harfu nafin ya. Oh, in harfu nafin. Hua mubtada ya, Ustaz? Ya, mubtada. Illa adatul istisna. Mughah. Mughah. Nadhirun khabar. Mubinun na'at. Iya. 183 apa, Ustaz? Bisa ya. Wa umhilu haula'i alladziina kadzabu biayatina hatta yadhunnu annahum la yu'aqibuna. La yu'aqibuna. Fayazdadu kufran wa tughyanan. Tughyanan. Wa bidzalika yatadha'afu lahumul azabu inna kaidi matinun ay qawiyun shadidun la yudfa'u biquwatin wala bihilatin. Dan kami dan saya tangguhkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami sehingga mereka menyangka bahwasanya mereka tidak dihukum, maka bertambahlah kekufuran dan kesesatan. Begitu juga kami akan melipat gandakan. Dan dengan demikian maka kami lipat gandakan bagi mereka azab. Sungguh tipu dayaku sangat teguh ya. Nah. Yaitu sangat kuat dan tidak bisa dilepaskan dengan. Ya, tidak bisa ditolak dengan kekuatan. Tidak bisa ditolak dengan kekuatan dan tidak dengan tipu daya. Ya, hila itu mencari-cari celah ya. Celah. Yang bawah juga saya. Iya. Ya. Awalam yatafakkar haula'il ladzina kadzabu bi ayatina fayudabbiru fayatadabbaru bi uqulihim wa ya'lamu annahu laisa bi Muhammadin janunin. Oh, jununin majnunan. Jununin. Jununun. Oh, enggak maktub ke Bi Muhammadin deh, Ustaz. Lah kan nyobarnya Laisa kan? Oh, iya. Nah. Khabarnya sih isimnya Laisa. Isim Laisa di Allah. Ma huwa illa nadhirun lahum min iqa billahi ala kufrihim bihi in lam yu'minu nasihan mubinan. Oh, nasihun mubinun. Apakah mereka tidak berpikir orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka tidak mentadaburi dengan hukuman bagi mereka. Dan mereka mengetahui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila dan tidaklah dia sebagai pemberi peringatan bagi mereka dan hukuman penyampai begitu. Dan tidaklah kecuali pemberi. Manajemennya ada dua cara. Cara lama itu tidaklah ia melainkan pemberi peringatan. Oh, nah, cara barunya beliau hanyalah pemberi peringatan kepada mereka. Beliau hanyalah pemberi peringatan kepada mereka dari hukuman Allah, azab Allah dari kekufuran mereka dengannya dan mereka tidak beriman. Jika mereka tidak beriman, nasihun mubin, nasihat yang nyata. Seorang pemberi nasihat yang jelas. Pemberi nasihat yang benar, yang nyata. Jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa umli lahum inna kaydi matin. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirum. Dan aku tangguhkan mereka, sesungguhnya tipu dayaku sangatlah kokoh. Apakah mereka tidak mau berpikir sahabat mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah gila. Beliau hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi istidraj itu sengaja Allah biarkan orang-orang kafir atau orang-orang fasik yang banyak maksiatnya malah berikan kesenangan-kesenangan dunia sampai-sampai mereka merasa tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Saking lancarnya rezekinya, bisnisnya, kehidupannya, maka dia menjadi tertipu dengan dunia. Dan ini merupakan tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Awalam yatafakkaru, tidakkah mereka berpikir, ya, Nabi Muhammad itu tidak lagi lah. Nabi Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Nah, Bu Delis belum bacakan ya? Baca Bu Delis. Ya, Ustaz. Langsung dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqallah wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa an yakuna qad iftaraba ajaluhum فبأي حديث بعده مؤمنون. Tidakkah, apakah tidak mereka memperhatikan pada kerajaan langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan dari segala sesuatu, bahwa bisa jadi bahwa sungguh telah dekat ajal mereka. Maka berita yang mana sesudah Al-Quran ini mereka mau beriman? Alhamzatu harfu istifham, alwa harfu arfin, lam harfu jasmin, yang zuru fi'ul mudori'un, majuzum bilam, alwa sebagai fa'il, fi malakuti jarwa majrur, as-samawati mudofun ilaihi, alwa harfu arfin, wal al-ardi maktuf ala as-samawati, alwa harfu arfin, maflum bi, ya Ustaz. Maflum bi dari mana? Kan ada watotnya. Berarti maktub dari Malakuti. Oh, maktub Malakuti. Isim mausum maftu ke Malakuti. Khalaqa fi'il madi, Allahu fa'il, min syai'in jar wa majrur, alo harfu atfin, an harfu mastarin wa nasbin, asa fi'il madi, an harfu mastarin wa nasbin, yakuna fi'ilun mudari, fi'il mudari nakis. Mansubun bi'an. Mansubun bi'an. Qad hafu tahkikin. Iqtaroba fi'lun madin. Ajalu fa'il hum mudafun ilaih. Alfa'u hafu atfin. Bi'ayyi jarwa majrur. Hadithin mudafun ilaihi. Ba'dahu ba'dah zorof arha'u mudafun ilaihi. Yu'minuna fi'ul mudhari'un al-waw sebagai fa'il. 185. Awalam yang zuru. Awalam yang zuru ha'ula'il mukazzibuna bi ayatillahi fil mulkillahil azimi wa sultanihil qahiru fis samawati wal ardi. Sultanihil qahiri. Oh, qahiri. Fasultanihil qahiri fis samawati wal ardi. Wa ma khalaqallahu jalla tana'uhu min syai'in fihima. Faya tadabbaru dhalika wa ya'tabiru bihi. Faya zuru fi ajalihim. Fi ajalihimil. Ajalihimil ya. Ajalihimil apa himul? Itu anda lagi nyari di mana sih ini ya. Fi ajalihimul lati. Ajalihimul ya. Ajalihimul lati asa antakuna kurobat. Korubat. Hah? Korubat. Korubat. Fayahliku ala kufrihim. Wayasiru ila azabillahi wa alimun iqabahu. Wa alimi iqabihi. Wa alimi iqabihi. Fabi ayyi tukhawwifu. Masnad dari khawafa. Fabi ayyi tahwifin. Oh, tahwifin. Tahwifin, masnad. Fabi ayyi tahwifin wa tahzirin berarti. Ya. Wa tahzirin ba'da tahziril qur'ani yusaddiquna wa ya'maluna. Yusaddiquna, Ustaz ya. Ya. Bayang maluna. Atau apakah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tidak melihat kerajaan Allah yang agung dan kekuasaannya yang tinggi di langit dan di bumi? Dan tidaklah Allah menciptakan yang agung pujiannya. Dan apa yang Allah ciptakan? Oh, wa ma khalaqallahu itu Ustaz ya. Iya. Dan apa yang Allah ciptakan jalla yang agung dan pujiannya dari sesuatu dari keduanya. Maka mereka memikirkan yang demikian dan memperhatikan dan memperhatikannya. Dan mengambil ibrah darinya. Pada mengambil ibrah darinya. Dan mereka melihat pada penangguhan mereka yang tidak. Dan mereka melihat ajal mereka yang bisa jadi sudah dekat. Oh, ajal itu ya. Dan mereka melihat boleh jadi asal mereka, ajal mereka sudah dekat. Maka mereka celaka atas kekufuran mereka. Dan mereka mendatangi azab Allah yang pedih hukumannya. Maka tuh tahwifin jadi apa, Ustaz? Penakut-nakutan. Itu. Maka penakutan yang mana dan peringatan. Mana penakutan dan peringatan yang mana sesudah peringatan Al-Quran yang akan mereka benarkan dan mereka mengamalkannya? Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in. وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Atau tidakkah mereka memperhatikan pada kerajaan langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan di antara keduanya, dan tidakkah mereka memperhatikan bisa jadi ya telah dekat ajal mereka, maka terhadap pembicaraan atau keterangan yang manakah setelah Al-Quran mereka mau beriman? Ya, jadi kalau peringatan dari Al-Quran saja mereka nggak mau beriman, lalu dengan apa mereka mau beriman, orang-orang kafir tersebut? Ya. Nah, insyaallah jelas ya. Kita lanjutkan baca Ummu Fudail. Ustaz. Langsung dua ayat. Gimana Ustaz? Langsung dua ayat. Ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Barang apa yang Allah sesatkan, maka Allah tidak akan membenarkannya, dan akan biarkan mereka dalam kesesatannya kepadamu tentang hari kiamat kapan terjadinya. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu ada di sisi Tuhanku. Tidak ada yang mampu menjelaskan waktunya kecuali Dia. Telah berat di langit dan di bumi. Ia akan datang kecuali dia tidak akan datang kecuali dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu itu mengetahui tentang hari kiamat itu. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Man isim syartin jazim yudlili fi'il mudhari' majzum biman Allahu laful jalalah fa'il dari yudlili fala alfa'u harfu jawab la lanafiyah lil jinsi hadiya isim la lahu jar wa majrur alwaw harfu atfin yadharu fi'il mudhari' ini berarti fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa hum maf'ul bih fi tughyani jar wa majrur him mudhafun ilaihi ya'mahuna ya'mahuna fi'il mudhari'u jumlah fi'liyah hal dari kalimat sebelumnya Yas'aluna mudhari al-waw fa'iluhu ka al-kafu maf'ul bih 'anis sa'ati jar wa majrur ayyana dharaf mursa mursa berarti ini mudhaf ilaih ya Ustaz. Ayyana itu isim sifam aja. Isim sifam sebagai mubtada. Oh, nah. Nah, kabarnya. Kan artinya kapankah terjadinya kan? Ayyana isim sifam. Nah, ayat istifham sebagai mubtada, mursa ini khabarnya. Khabar ha al ha yang kul fil ah apa Ustaz? Mursa ha itu? Gimana? Nah. Mursa ha khabarnya aja. Kul fil. Kul fil madi. Nah, mursa ha khabar dari ayat. Kul fi'lu amrin. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta inna harfu taukid dan nasbin innama ini satu kata ya Ustaz ya ada tu hasrin ya ada tu hasrin ya ilmu berarti ini khabar dari innama ha mudhafun ilaih inda dharaf rabbi mudhafun ilaih alya mudhafun ilaih la harfu nafyin yujalli fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa ha mudhafun ilaihi liwaqti jar wa majrur ha mudhafun ilaihi maf'ul bih kali makanya jalli ini kan fi'l mudhari' ha maf'ul ha'nya mudhaf maf'ul bih liwaqti jar wa majrur ha mudhafun ilaih illa ini mustasna mulgo huwa ada tulisista mulgo oh iya kan illa ada tulisista mulgo huwa fa'il dari yujalli iya betul taqulat fi'il madhi taknya alamat ta'nis fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya fi samawati jar wa majrur al waw harfu atfin al ardi ma'tuf ala samawati la harfu nafyin ta'ti fi'l mudhari fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya kum maf'ul bih illa adatul istisna mulghah baghtatan ini baghtatan hal. Ya. Yas'aluna fi'il mudhari fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa al-kafu maf'ul bih ka'anna ini huruf apa Ustaz? Apa lupa? Ka'anna itu harfu tashbih. Oh, harfu tashbih. Ka'anna harfu tashbih al-kafu isim ka'anna khafiyun khabar ka'anna ainha jarul majrur. Qul fi'lu amrin fa'ilnya dhamir mustatir takdirhu anta innama adatu hasrin ilmu khabar dari malah dari innama ya mubtada khabar mubtada mubtada aha mudhaf ilaih inda dharaf Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih nah ini wala marfiyahnya sebagai khabarnya oh nah ya dharfiyah Allah ini khabar dari innamu al-waw harf atfin lakinna isim istidrak harful isim asaro isim harful huruf bukan isim harful istidrak lakinnya itu bukan isim tapi huruf lakin harful lakin isim istidrak aktara isim lakinna annasi mudhaf ilaih la harfu nafyin ya'lamuna fi'lun mudhari'un al-waw fa'iluhu jumlahnya khabar dari lakinna nah lalu tafsirnya dari ayat 186 man yudlillahu an tariqir rasyadi fala hadiyalahu wa yatrukuhum fi kufrihim yatahayyaruna wa yataraddaduna artinya barang siapa yang Allah sesatkan mereka dari jalan hidayah, maka Allah tidak akan memberi hidayah kepada mereka. Dan Allah akan meninggalkan mereka dalam kekufuran mereka, dalam keadaan mereka itu bingung dan ragu-ragu. Yas'aluka ayyuhar rasulu kuffarun kuffaru makkata anissa'ati mata qiyamuha. Qul lahum ilmu qiyamiha indallahi la yadhharuha illa huwa. Taqula ilmuha khafin ala ahli samawati wal ardi. Fala ya'lamu waqta qiyamiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. La taji'u sa'atu illa faja'atan. Yas'aluka ha'ula'il qawmu inha ka'annaka harisun ala al-ilmi biha. Mustaqsun bis-su'ali inha. Qullahum innama ilmuha inda Allah. Mustaqsin. Mustaqsin bis-su'ali inha. Qullahum innama ilmuha inda Allah alladhi ya'lamu ghaibas samawati wal ardi. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun anna dhalika la'u. Mereka bertanya kepada orang-orang kafir Makkah tentang hari kapan terjadinya. Katakanlah kepada mereka, ilmu tentang kiamat itu hanya ada di sisi Allah, tidak diperlihatkan kecuali, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Telah berat ilmunya dan tidak ada yang tahu bagi penduduk langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya, baik itu dari malaikat maupun nabi yang diutus. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali tiba-tiba. Mereka bertanya kepada kaum ini, bertanya kepadamu tentang tentang ilmunya. Mereka menyelidiki tentang, bertanya tentang hari kiamat itu. Maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah, yang tidak akan, yang hanya yang Allah itu mengetahui ilmu yang gaib dari langit dan bumi. Akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya, bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu tersebut kecuali Allah. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa menjadi pemberi petunjuk kepadanya. Dan Allah biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi kalau Allah sudah menyesatkan manusia, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Sebagaimana kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada manusia, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah ataupun kesesatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin meminta hidayah, meminta petunjuk, meminta keistiqomahan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seseorang terlalu sering menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah Allah akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka sendiri. Allah makin jauhkan dia dari kebenaran sehingga dia makin sulit untuk menerima kebenaran. Wallahu a'lam. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah terjadinya. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah sungguhnya ilmunya di sisi Rabbku. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang bisa mengetahui tentang ya terjadinya hari kiamat kecuali Ia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saqulat fis samawati wal ard. Hari kiamat itu sangat berat, sangat dahsyat kejadiannya di langit dan juga di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu tidak akan mendatangi kalian kecuali tiba-tiba, ya. Jadi nggak ada yang tahu, ya, tidak ada peringatan sebelumnya. Hari kiamat akan datang tiba-tiba. Namun, ya, akan datang tanda-tandanya. Sebagaimana banyak dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, tanda-tanda hari kiamat, baik tanda-tanda yang kecil maupun tanda-tanda yang besar. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kau mengetahui perkara tersebut, ya. Padahal perkara tentang hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Tidak malaikat yang dekat, tidak pula para nabi yang diutus. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya ilmunya hanyalah di sisi Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lagi pula, seorang muslim itu ketika mendengar dahsyatnya hari kiamat, tidak malah fokus mencari kapan terjadinya hari kiamat. Jadi, daripada kita bertanya-tanya kapan terjadinya, lebih baik apa bekal yang sudah kita siapkan dalam menghadapi hari kiamat. Ini cara yang benar. Jadi jangan malah sibuk mencari-cari tanda-tanda hari kiamat. Nggak ada faedahnya. Yang diminta adalah bagaimana diri kita mempersiapkan amalan, ya, bekal, ya, dengan memperbanyak amalan yang saleh sehingga ketika hari kiamat terjadi, kita siap menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan kebaikan kita. Nah, tapi ya mungkin segini dulu, ya, karena kalau dilanjutkan nggak akan cukup waktunya. Kita lihat kalau ada pertanyaannya. Oh, nggak ada pertanyaan ya. Nah, sampai sini dulu untuk majelis pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.